Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila sawabis sabil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, alhamdulillah hari ini kita akan menayangkan kembali acara demi acara dengan judul Penyejuk Keimanan. Mudah-mudahan dengan acara itu akan menjadikan iman kita, hati kita sejuk dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat kali ini kita akan memasuki ayat 65 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allakum yafqahun. Artinya, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam segedalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Ayat ini sangat sangat bagus dan sangat menyentuh hati, yaitu Allah ingin menunjukkan kepada kita salah satu di antaranya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan kepada kaum zalim kemampuan untuk berbuat sewenang-wenang. Di sini sudah banyak bantuan Allah Subhanahu wa taala pada kajian-kajian yang hari-hari yang sebelumnya. Dan hari ini kajiannya adalah Allah menunjukkan bagaimana azab yang Allah ingin turunkan, yaitu baik dari atas melalui udara misalnya, ataupun dari bawah kaki kita, atau dari Allah mencampurkan golongan-golongan yang bertentangan yang akan menunjukkan satu sama lain keganasannya. Begitulah Allah menunjukkan azab-azab tersebut, yang mana azab-azab tersebut supaya hamba-hamba Allah dapat memahaminya. Itulah yang paling penting kita yakini dan kita imani, bahwasanya berbagai macam azab yang Allah turunkan adalah menunjukkan agar tanda-tanda menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, artinya sebagai tanda-tanda bahwasanya azab yang silih berganti tersebut agar mereka atau hamba-hamba Allah dapat memahaminya. Kalau sudah dapat memahaminya, mereka akan betul-betul melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Di sini juga diingatkan kita Ustaz Sapiar, kalau Allah sudah murka, maka Allah akan turunkan azab dari atas, dari udara. Itu kan sudah terjadi Ustaz Sapiar. Iya betul. Sekarang au min tahti arjulikum, dari bawah kaki kita azab itu turun. Itu sudah terjadi Ustaz. Di daerah Jawa Timur sana, khususnya di daerah yang terkena lumpur lapindo, sampai di dalam rumah sendiri sudah terkena begitu gas tersebut datang. Begitulah kalau Allah sudah menurunkan azabnya, satu pun tidak dapat mengelak dan terhindar darinya, karena azab itu sebetulnya adalah merupakan peringatan dari Allah. Kalau kita betul-betul memahami bahwasanya itu memang betul bencana datang dari Allah, maka kita harus kembalikan ke jalan Allah. Itu adalah salah satu untuk penyelamatan yang paling efektif dan paling cepat terkendali. Bagaimana? Pendapat Ustaz Safiyar. Luar biasa sekali ayat ini mengajarkan kepada kita begitu luar biasanya Allah dengan gagah, sifat gagahnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan azab. Tapi kalau kita telusuri ini Ustaz, dalam tafsir yang lain Ibnu Abbas menyatakan ini Ustaz, yang menjadikan sebab-sebab gitu kan, min azab itu turun Allah kirimkan kepada orang yang melakukan kezoliman, diantaranya yaitu pemimpin, min faukikum, yaitu pemimpin-pemimpin yang bersifat dajjal, kan begitu. Kalau dalam ayat ini Ibnu Abbas mensinyalir tafsirannya. Kemudian wa min tahti arjulikum, pemimpin yang sudah tidak bisa memimpin yang baik, kemudian masyarakat tidak loyal kepada masyarakat, masyarakat ini juga banyak melakukan ketidaksuwenangan antara sesama, kemudian adanya unjuk rasa dan sebagainya. Ini bisa dikatakan satu musibah azab ini Ustaz ya. Yang kalau menarik lagi begitu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ada puting beliung ya Ustaz ya. Kemudian ada angin, itu kan dari langit Allah turunkan, kemudian Allah turunkan dari bawah kamu berupa apa? Lumpur lapindo, kan begitu. Yang air panas di sana sini, mau minum aja susah, kan begitu. Nah, jadi kalau demikian berarti kita harus benar-benar kembali kita kepada apa? Manhaj Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jangan lagi kita memprioritaskan hanya kepada kehidupan duniawi saja, kita lupa siapa yang pencipta dunia ini dan alam semestanya, kan begitu. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas itu juga berkenaan dengan ayat ini, ketika kaum kafir Quraisy mendapatkan azab dari Allah, Rasul mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya duhai Allah Subhanahu wa taala, berikanlah atau jauhkanlah azab dari hambaku, azab bagi kaumku, yaitu apa? Yang mereka itu mengikuti kepada manhajmu ya Allah, berupa apa? Azab yang ada dari langit, azab yang ada dari bawah yaitu bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengkabulkannya. Begitu luar biasa. Orang yang sudah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan orang tersebut, kan begitu. Ini salah satu hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari nih Ustaz. Mungkin ada yang lain dari sisi yang pembelajaran yang bisa kita ambil nih Ustaz. Di sini dalam ayat ini Ustaz Safiyar, Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa, Allah mampu menurunkan azab kepada siapa saja. Ya, gitu. Sekarang pertanyaannya, kira-kira azab itu turun ada sebab ataupun tak ada sebab? Kira-kira gimana Ustaz Safiyar? Kalau melihat ada sebab atau tidak ada sebab kira-kira? Allah Subhanahu wa taala nurunkan azab itu. Yeah. Ya jelas ada sebab. Ada kan, sebab. Ada kan, sebabnya gitu. Tadi malam atau semalam terjadi petir, yeah, kan? Tepatnya di jalan tol. Depan Medan Estate atau samping IKIP atau depan IAIN. Apa yang terjadi itu, Ustaz? Kan? Terjadi itu adalah para pedagang jagung di sana itu. Itu mati sebahagian karena disambar petir. Astagfirullah. Begitu. Ada beberapa orang yang meninggal. Nah, kan begitu. Iya. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyaknya azab yang Allah turunkan. Masya Allah. Kan intinya silih berganti itu maksudnya berbeda-beda azab yang Allah turunkan. Iya, iya, iya. Nah, kan? Jadi menurut pengajian kita kali ini, kenapa Allah turunkan berbagai azab? La'allahum yafqahun. Kenapa Allah bilang la'allahum yafqahun? Agar mudah-mudahan mereka itu dapat memahaminya dari semua bencana itu. Jangan nganggap sepele gitu ya, Ustaz. Jangan nganggap sepele. Biasa aja itu, kan begitu. Nah, begitu. Karena kalau sudah azab Allah yang turun, siapapun tidak dapat menepisnya ya, hal tersebut. Kan di sini Allah mengatakan la'allahum yafqahun, mengambil dari kata faqaha, fikih. Jadi artinya bukan sekedar paham, tapi harus meresap di hatinya itu betul-betul bahwa saya ini memang atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun Ustadz, sebetulnya kalau azab ataupun cobaan itu turun, tidak ada sebab pun Allah bisa turunkan. Bisa turunkan. Disebabkan betul. Allah ingin melihat hambanya itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para nabi-nabi kita dahulu seperti itu juga. Iya. Nabi dikasih satu banyak cobaan. Sekali cobaannya, bukan satu. Ya, banyak sekali cobaannya. Betul, betul. Nah, contohnya Nabi Ayub. Ayub ini kan artinya orang yang sangat sabar, kan begitu. Nabi Ayub ini adalah orang yang sangat kaya. Iya, iya. Anak-anaknya juga ada. Kayak mana itu ceritanya, Ustaz, untuk sekilasnya, Ustaz? Sekilasnya, bahwasanya Nabi Ayub itu dicoba dengan hartanya. Dicoba Allah, hilang hartanya semuanya. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar kepada Allah. Setelah itu, setelah melampaui ujian ini selesai, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Anak-anaknya, karena itu orang-orang kaya semuanya, kerja di pemerintahan. Allah cabut nyawa anak-anaknya semua. Supaya Allah ingin menginginkan betul-betul enggak Ayub ini beriman kepada Allah. Karena setan godaan pun datang juga. Mereka itu kan bertakwa kepada Allah karena kaya, karena mampu anak-anaknya, kan begitu. Kan banyak sekarang orang ini melaksanakan kebaikan itu ada karena-karenanya, kan begitu. Itu yang enggak boleh dalam Islam. Itu enggak boleh, Ustaz Safiar. Jadi setelah itu pun diuji Allah lagi setelah lulus dengan penyakit. Masyaallah. Nah, begitu. Itu para nabi utusan Allah. Banyak manusia kita kayak gini ya. Makanya kalau orang betul-betul bertakwa kepada Allah itu akan selesai. Karena yang dia inginkan adalah bukan kehidupan yang sementara, tapi kehidupan yang kekal dan abadi yang akan dinikmatinya. Karena hidup di akhirat satu hari adalah 1000 tahun di dunia. Ukurannya kan begitu. Makanya betul, kalau kita tidak pandai mendapatkan nikmat di akhirat nanti ketika hidup di dunia untuk mencapainya, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan azab selama-lamanya. Maka Allah turunkan azab ini adalah untuk memotivasi orang-orang itu agar memahami ayat-ayat tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut. Itu adalah Allah ingin camkan di hati manusia, inilah kekuasaanku. Karena nanti Ustaz, kalau satu azab saja, ini kan azab ini aja, yang lain kan yang enggak ada, gitu ya. Itulah yang menjadi kendalanya saat sekarang ini. Itu yang lumpur lapindo nih, Ustaz. Bisa dikatakan fenomenal alam aja, Ustaz. Bencana alam yang ini bukan merupakan azab kalau dalam kita yang kita lihat ini gimana nih, Ustaz? Ya, kalau kita melihat dari fenomena alam, bisa saja orang mengatakan itu bencana alam biasa saja. Tapi kalau kita melihat dari kacamata mata mukmin itu tidak terlepas segala dari sesuatu itu Allah sudah mengatur semuanya. Karena itu tidak terlepas dari ilmu Allah yang sudah Allah tetapkan dengan ketentuan-ketentuannya dengan yang sangat sempurna. Soalnya udah sampai dia ke daerah Sumatera ini, Ustaz. Sumatera Barat ya kan, sebahagian sumber-sumber alamnya itu udah naik semua ke atas. Kan begitu. Ini yang betul-betul yang seharusnya sebagai umat mukmin kita ini harus benar-benar yafqahun, kan gitu. Man arada dunya falyufaqih fiddin, kan begitu. Orang yang mendapat dunia itu ya betul-betul orang yang mengetahui dan memahami, mentadaburi ajaran agama, baik itu di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Ustaz, ya. Nah, sehingga kita apa? Benar-benar terhindar daripada cobaan itu. Walaupun kita dikasihkan cobaan sama Allah, kita itu tidak lepas kontrol, masih berada pada manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sisi yang lain tidak, Ustaz? Kalau kita ini lihat ada ini, yang belum dijelaskan tadi, yaitu Syiah tadi, Ustaz, yalbisakum syi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'din. Apa ini maksudnya itu, Ustaz? Artinya, maksudnya itu adalah mereka itu mencampurkan dengan sempurna hingga tidak dapat dibedakan. Artinya mereka ini golongan orang-orang bekerja, tapi mereka itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu ada orang, ini kan Al-Qur'an yang menjelaskan, mampu ada orang yang sudah tidak memahami, sudah tidak mau lagi enggan dengan agama ini, mampu mereka itu menjalankan tugas-tugasnya harian itu, yaitu melaksanakan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, contohnya begitu kan, korupsi kan gitu, itu kan terjadi di berbagai tempat kan begitu, tapi pelaksanaannya itu sudah betul-betul profesional sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara itu suap atau antara itu korupsi atau antara yang lain. Nah, masing-masing hal yang biasa, sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Inilah yang Allah, kalau soal Allah turunkan azab, maka manusia itu tidak akan dapat menghindar darinya. Ya. Makanya yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu dengan firman Allah pertama kali dari surat Al-An'am ayat 65 ini, Qul huwal qadir. Artinya Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatunya, baik itu dalam mengirimkan azabnya kepada hamba-hambanya. Maka kalau sudah begitu, kita harus yakin betul bahwasanya Allah itu juga sebagai penyelamat. Karena kalau seperti itu kita meyakini, maka insya Allah semua yang kita hadapi itu akan mendapatkan nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita yang akan datang dapat meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mengucapkan mohon maaf dari tim Safir Al-Azhar. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Safiar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.